Ya udah, di sini langsung aja ya. Next song ya. Indonesianya apa? Ela 5 lagu boleh loh, Pak. Diatur. Kancane gak kebagian. Gak apa-apa loh orang. Aja. Ayo Mas Edi sayang. Palese. Sorry, Rimbul, Rimbul. Mas kena, sudah kena hatimu belum Mas Gundi? Sudah. Sudah. Mas Yuli.